بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا رضوان، bagaimana menjawab syubhat yang dituduhkan oleh ahlul bidah bahwasanya para salaf mentakwilkan hadis inni ajidu nafas ar-rahman min qibalil yaman. Apa? Baik. Nah, bahwasanya pada hadis tersebut nafas ar-rahman maksudnya adalah at-tafrij, yaitu jalan keluar yang diberikan oleh Ar-Rahman. Dan ini bukan termasuk dalam kategori ta'wil, dikarenakan makna dari suatu kata tergantung dengan konteksnya. Berarti makna hadis sebenarnya aku mendapati jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari arah Yaman. Sebagian ulama memaknakan dengan adanya kaum Ansar yang mereka asalnya dari Yaman. Syubhat berikutnya, bagaimana menjawab hadis Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Indak ya Amir. Hadisnya naam lemah, tidak perlu kita repot-repot menjawabnya. Kita katakan sejak asal naam hadis sunnah tidak menetapkan hadis tersebut. Karena hadis padanya kadhaifan yang sangat. Tayyib. Hadis yang ketiga yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Bagaimana menjawab syubhat ini? Indak ya Abu Zaid. Mana? Nah, yang pertama ahli sunnah menetapkan memang sifat na'am usba', na'am sifat asabi' bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua, ahli sunnah tetap menjalankan hadis ini sesuai dengan zahirnya. Bahwasanya hati-hati anak Adam berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Dan kita tetapkan hal tersebut serta apa? Kita tolak adanya kelaziman bahwasanya penetapan hati itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala melazimkan adanya persentuhan, melazimkan adanya penyatuan antara Allah dan makhluk. Ini kita tolak. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin apa? Ketika dikatakan as-sahab bainas sama'i wal ard, awan itu di antara langit dan bumi. Tidak ada kelaziman bahwasanya awan itu menempel di langit atau menempel di bumi, tapi terpisah. Demikian pula Naam, dalam kalimat tersebut baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sehingga ahli sunnah dalam masalah ini tidak mentakwil sama sekali. Adapun berhubungan dengan naam thumma istawa ila sama, yang rajih kemarin apa? Indahnya Zakaria. Makna naam thumma istawa ila sama tetap sebagaimana yang lainnya, bahwasanya di sini bermakna ala waratafa, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ikhwan fillah, sekarang kita masuk pada mithal al-khamis wa sadis. Contoh atas bagaimana menjawab syubhat dengan cara tafsil secara terperinci yang dituduhkan kepada ahli sunnah, bahwasanya ahli sunnah melakukan takwil. Yaitu qauluhu ta'ala fi suratil hadid wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa qauluhu fi suratil mujadilah wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'akum illa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah katakan dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan dalam mujadilah, wala adna min dhalik wala akthar. Tidaklah lebih sedikit dari itu, yaitu dari dua orang, tidak pula lebih banyak, kecuali dia yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Baik. Dan mengenai penamaan surat Al-Khanifillah Al-Mujadilah, bisa dibaca dua-duanya. Kalau Al-Mujadilah berarti berhubungan dengan wanitanya, yaitu wanita yang Mujadilah, yang memprotes tentang apa keadaan suaminya yang mendihar dia. Kalau al-mujadalah yaitu berhubungan dengan kejadiannya, al-hadithah. Dan karena itulah terkadang lebih banyak penggunaan apa mujadalah, surat al-mujadalah. Kenapa? Karena yang ini yang lebih apa, lebih bagus dari sisi tidak ada unsur celaan kepada wanita tersebut. Karena ketika dikatakan mujadilah, seakan-akan dia seorang mujadil. Tapi kedua-duanya bisa. Nah, baik itu mujadilah berarti yang dimaksud adalah siapa? Wanitanya. Kemudian kalau al-mujadalah yang dimaksud al-hadithah, berarti dia sebagai apa? Isim apa? Isim apa? Arin kehaluf. Hah? Isim masdar tain. Nah, dua ayat ini ikhwan fillah menunjukkan sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Syubhatnya dari isim mana sekarang? Sisi syubhatnya ahlul bidah menuduh ahli sunnah melakukan takwil. Ayat ini kan mengatakan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, kenapa kalian ahli sunnah tidak menetapkan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana? Paham? Paham gak? Nah, berarti kalian ahli sunnah ketika menetapkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, ini kalian mentakwil dua ayat ini. Paham syubhatnya? Sekarang jawabnya bagaimana? Wal jawab anna al-kalama fi hadaini al-ayataini haqqun ala haqiqatihi wa dhahiri. Walakin ma haqiqatuhu wa dhahiru? Kita jawab bahwasanya pembicaraan pada dua ayat ini nah adalah sesuatu yang hak di atas hakikatnya dan di atas zahirnya. Akan tetapi apa hakikat yang ditunjukkan oleh kedua ayat tersebut dan zahir dari kedua ayat tersebut? Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Hal yuqal inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Apakah dikatakan bahwasanya zahir yang ditunjukkan oleh nas tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan yang berkonsekuensi bahwasanya Allah itu bercampur dengan mereka dan menyatu di tempat-tempat mereka? Ini pertanyaan yang butuh dijawab. Ketika kita mengatakan Allah bersama na'am kita dimanapun kita berada, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ini kita tetapkan memang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ma'iyah yang hakiki. Cuman apakah kebersamaan tersebut mengharuskan Allah itu bersatu na'am dengan makhluknya dalam satu tempat? Ini tanda tanya besar. Dan jawabannya ikhwani fillah, nah, atau masih pertanyaan lagi. Au yuqal, atau dikatakan inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna muhitan bihim ilman wa kudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultana wa khaira dhalika min ma'ani rububiyyatih ma'aluhi ala arshihi fawqa jami'i khalqih. Ataukah dikatakan bahwasanya zahir dari nas tersebut dan hakikat dari nas tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama makhluknya dengan kebersamaan yang berkonsekuensi bahwa Allah itu melingkupi mereka dari sisi ilmunya, dari sisi kudrahnya, dari sisi pendengaran, penglihatan, pengaturan, penguasaan, dan yang lainnya dari semua makna-makna rububiyah. Bersamaan dengan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy, di atas semua makhluknya. Mana yang kita pilih? Indak ya Mukasha. Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang ketiga? Pertama atau yang kedua, yang ketiga? Ini genius ini. Baik. Mana Alif? Pertama atau yang kedua? Jelas yang kedua, na'am. Santai. Baik. Bahwasanya hakikat dari apa kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yaitu apa? Kebersamaan yang nah, menunjukkan bahwasanya Allah melingkupi mereka dari sisi ilmunya. Maksudnya apa? Ilmu Allah melingkupi semua makhluknya. Nah, kudrah Allah, pendengaran, penglihatan, dan keseluruhannya. Paham? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya tidak bergabung dengan makhluk. Ini maksud na'am dari ma'iyah. Baik. Maka dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wala raiba annal qawla al-awwal la yaqtadihi siyaq. Dan tidak ragu bahwasanya pendapat yang pertama tidaklah na'am ditunjukkan oleh siyaq ayat tersebut, yaitu konteks dari ayat tidaklah apa? Tidaklah menunjukkan hal tadi. Wala yadullu alaihi biwajhin minal wujuh, dan na'am tidak menunjukkan atas hal tersebut dari semua sisinya. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-ma'iyyata huna udhifat ila Allah azza wa jal. Yang demikian itu dikarenakan ma'iyyah di sini diidhafahkan kepada Allah azza wa jal. Wa huwa aqdamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Naam Maha Agung dan Maha Tinggi. Nah, untuk apa? Untuk dilingkupi oleh sesuatu dari kalangan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang melingkupi Allah. Sehingga bagaimana mungkin dikatakan Allah Subhanahu wa taala Naam bersama dengan makhluknya di tempat-tempat mereka? Berarti Allah akan dilingkupi oleh apa tempat tersebut, dan ini adalah konsekuensi yang batil. Wa li'anna al-ma'iyyata fil lughati al-arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an la tastalzimu al-ikhtilat aw al-musahabah fil makan. Ini diingat-ingat. Karena pemahaman terhadap lughah Arabiyyah penting sekali apabila dalam perkara akidah. Dikatakan oleh beliau, ma'iyah, kebersamaan dalam bahasa Arab itu, yang Al-Quran turun dengan bahasa tersebut tidaklah melazimkan adanya ikhtilat atau musahabah fil makan. Tidak melazimkan nah, pencampuran atau kebersamaan dalam suatu tempat. Ini, paham? Wa innama tadulu ala mutlaqi musahabah. Hanyalah ma'iyah itu menunjukkan atas apa mutlaknya kebersamaan. Ya, kebersamaan yang mutlak. Dari sisi apa? Maksudnya bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan makhluknya. Pendengaran Allah senantiasa na'am bersama dengan makhluknya. Dan ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, dari penglihatan Allah, dari pengaturan Allah, dan seterusnya dari makna-makna rububiyah. Taim. Tsumma tufassaru fi kulli mawdhi'in bihasabih, kemudian nah ditafsirkan pada setiap tempatnya sesuai dengan konteks masing-masing. Jadi ini faedah penting bahwasanya ma'iyah dalam lughah saja akhwani fillah tidak melazimkan adanya apa? Ikhtilat awil musahabah fil makan. Taib. Sehingga wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi bima yaqtadil hulula wal ikhtilat batilun min wujuh. Menafsirkan kebersamaan Allah dengan makhluknya dengan perkara yang berkonsekuensi al-hulul wal ikhtilat, yaitu hulul maksudnya apa? Nah, bercampurnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Khulul dan ikhtilat hampir sama. Nah, yaitu apa? Bercampurnya Allah, bergabungnya Allah dengan makhluknya. Ini batil kalau kita maknakan ma'iyah Allah seperti itu. Dan kebatilannya dari beberapa sisi. Nah, sekarang ikhwani fillah, sebelum kita lebih jauh nah, membahas tentang batilnya konsekuensi yang mereka bawakan tersebut ketika memahami makna ma'iyah, harus kita apa? Pahami dulu penetapan sifat ma'iyah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Karena Syekh rahimahullah ta'ala qanifillah tidak menyinggung hal ini di awal, tapi telah kita lewati dalam pembahasan-pembahasan yang lalu bahwasannya ma'iyah Allah ada berapa, ada berapa macam. Indah ya Jabar, ma'iyah Allah ada berapa macam? Jadi ma'iyah di sisi ahli sunnah terbagi jadi dua, ma'iyah yang amah dan ma'iyah yang khasah. Kebersamaan yang sifatnya umum maksudnya apa? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi ilmu. Yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi semua makhluk. Tidak ada satu pun dari makhluk yang bisa keluar dari apa? Dari ilmu Allah, dalam artian bisa sembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ini ma'iyah apa tadi? Maulana, ma'iyah ammah, ma'iyah sifatnya umum, mencakup semua makhluk-makhluk Allah. Jin maupun manusia, yang muslim maupun yang kafir. Naam. Ma'iyah amah. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Naam. Baik. Huwa ma'ahum aina makanu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mereka dimanapun mereka berada. Paham? Nah, adapun ma'iyah khasah, ma'iyah yang sifatnya khusus, yaitu apa? Kebersamaan Allah yang berupa pemberian pertolongan, berupa pembelaan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala bela hamba-hambanya yang dia cintai. Dikatakan khasah karena ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Apa dalilnya, Ahmad? Contoh bentuk ma'iyah khasah ini. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Yaitu perkataan Nabi SAW kepada teman beliau, yaitu siapa saat itu teman beliau yang ketika berada di goa, siapa yang tiba? Abu Hurairah? Abu Bakar. Baik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Ketika bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, karena sungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya bersama kita dari siapa, Mustafa? Allah bersama kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bersama kita apanya? Pertolongannya, pembelaannya. Ya, karena ini khusus sifatnya. Adapun bersama kita dari sisi naam ilmu, pendengaran, penglihatan, ini jelas semuanya. Dan ada bedanya yang muslim dan yang kafir. Tapi yang dikatakan oleh Nabi tadi, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, maksudnya apa? Bersama kita pertolongannya, pembelaannya. Paham? Yaitu maksudnya Allah akan menolong kita, naam, akan membela kita. Ini maksud naam ma'iyah khasah, naam ma'iyah khasah, ma'iyah yang sifatnya khusus. Sehingga ketika seorang dikatakan innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, maksudnya apa? Maksudnya ma'iyah yang khasah, ma'iyah khusus. Allah, orang-orang yang sabar akan Allah bela, akan Allah berikan pertolongan. Ini bedanya dua ma'iyah tadi. Dan kedua-duanya tidaklah melazimkan kalau Allah menyatu dengan makhluknya. Paham? Paham? Nah, sekarang kita bantah pendapat yang menyatakan kalau kita menetapkan ma'iyah berarti melazimkan Allah bersama kita, Allah menyatu dengan makhluknya. Kita katakan ini sesuatu yang batil dari berbagai macam sisi. Baik, kita ambil yang Allah mudahkan. Al-awwal, annahu mukhalifun al-ijma', annahu mukhalifun li-ijma'i salaf. Yang pertama, bahwasanya hal tersebut menyelisih ijma' para salaf. Fama fassaraha ahadun minhum bidzalik bal kanu mujmi'ina ala inkari. Tidak ada, ya, sebab tidak ada seorang pun yang menafsirkan dengan hal tersebut dari kalangan salaf. Bahkan mereka berijma tentang pengingkarannya. Baik. Dan sebagai tambahan al-khanifillah, nah, dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar bahwasannya mereka mujmi'un ala annaha ma'iyatul ilm. Pada ayat tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Naam, anna salaf mujmi'una bi annaha ma'iyatul ilm. Yaitu ma'iyah ammah. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu munafin li'unuwillahi ta'ala, bahwasanya kelaziman tersebut bertentangan atau meniadakan sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sifat tingginya Allah ini ats-tsabiti fil kitabi was sunnati wal aqli wal fitrah wa ijma'is salaf. yang thabit sifat ulu tersebut, sifat tingginya Allah berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta akal dan fitrah dan ijma' para salaf. Sekarang, nah, dalil tentang sifat ulu dari Alkitab, apa Abu Mujahid? Hah? Sambih isma rabbikal a'la ahsanta. Nah, yakni dari nama al-a'la ditetapkan sifat ulu. Yang ulu Allah terbagi menjadi berapa? Ada tiga, yaitu ulu zat, ulu sifat, ulu qahr. Nah, ulu sifat sama dengan ulu qadr, ya, qadr dengan dal. Dan yang ketiga ulu qahr dengan hak, dari sisi kekuasaan. Nah, dari ketiga sifat, ketiga jenis ulu ini yang kita bahas sekarang, ulu yang mana? Ulu dzat. Nah, dalil sambih isma rabbikal a'la. Sekarang dalil dari as-sunnah di antaranya nanti aktifi. Dalil dari as-sunnah, siapa yang belum? Tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna Ridwan. Tayyib, ahsanta. Di antaranya, nah, hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih, yang sinu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yanfathul lailil akhir. Tentang sifat turunnya Allah ke langit dunia. Kata Syekhuna Yahya Fidhullah Ta'ala dalam mengkatib beliau, wan nuzul yakunu min a'la. Dan turun itu tentunya apa? Dari sesuatu yang tinggi. Tidak dikatakan turun kecuali dari yang tinggi. Nah, menunjukkan Allah itu memiliki sifat ulu. Nah, sifat ulu. Dan dalil banyak sekali, ikhwan fillah. Dalil tentang sifat ulu banyak sekali. Dan kita hanya mengambil sebagian saja sambil murojaah. Wal akal, dari isi akal. Dari isi akal bagaimana apa Arif yang menunjukkan sifat tingginya Allah? Dari isi akal, karena sifat rendah itu biasanya apa? Tidak akan mungkin untuk zat yang maha sempurna, ya tidak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna sifat-sifatnya tidak akan mungkin disifati dengan sifat rendah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tentunya zat yang maha tinggi. Adapun dari sisi fitrah jelas, apabila fitrah manusia menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Buktinya ketika seorang berdoa, tentunya hatinya mengarah ke atas. Nah, kecondongan hati ya khonifillah ketika kita berdoa menunjukkan apa? Allah itu di atas. Nah, Allah itu di atas. Bahkan ketika kita sujud pun, hati kita apa? Memintanya kepada zat yang ada di atas. Ini fitrah. Ada berijma' salaf jelas. Para salaf telah berijma' tentang tetapnya sifat ulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tinggi, yang tidak ada di atasnya sesuatu pun. Sebagaimana dalam hadis siapa? Antal zahir wa laisa wa antal zahir laisa apa terusnya? Apa bazir? Wa laisa fawqaka syai. Engkau adalah al-zahir, yaitu zat yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Ini juga dalil tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma kana munafiyan lima thabata bi dalil kana batilan bima thabata bihi dzalikal munafi. Maka apa saja yang meniadakan perkara yang telah tetap berdasarkan dalil, maka itu adalah sesuatu yang batil. Dengan dalil-dalil yang telah tabit tadi. Nah, bima thabata bihi dzalikal munafi. Ini ahsan yang kedua, al-fanifina, titiknya dibuang sehingga tidak membingungkan. Kita ulangi. wa ma kana munafiyan lima thabata bidalil kana batilan bima thabata bihi dzalikal munafa. Ya, berarti maknanya apa saja yang meniadakan suatu perkara yang telah sabit berdasarkan dalil, maka itu berarti batil. Nah, dengan apa? Dengan apa-apa yang sabit dengannya perkara yang ditiadakan tadi. Paham? Kalau kita menetapkan tayin bahwasanya Allah itu bercampur dengan makhluknya, ini jelas batil. Kenapa? Karena berarti menolak dalil-dalil yang menetapkan sifat uluh. Berarti kita menerangkan kebatilan hal tersebut dengan dalil-dalil yang menunjukkan tetapnya sifat uluh. Paham di sini maksud Syekh? Wa ala hadha fayakunu tafsiru ma'iyyatillahi li khalqihi bil hululi wal ikhtilati batilan bil kitabi was sunnati wal aqli wal fitrati wa ijma'is salaf. Maka berdasarkan hal ini, ya, penafsiran ma'iyah Allah dan kebersamaan Allah dengan makhluknya ditafsirkan dengan hulul wal ikhtilat, yaitu bercampurnya Allah dengan makhluk itu adalah sesuatu yang batil. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah serta akal dan fitrah dan ijma' para salaf. Baik, ini yang kedua. Al-thalith annahu mustalzimun lil-lawazim. Nah, annahu mustalzimun lil-lawazim batilah. Nah, lawazim batilatin la taliku billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwasanya keyakinan tersebut melazimkan suatu kelaziman-kelaziman yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan butlanul lazim yadullu ala apa? Butlanil malzuna. Yaitu kebatilan suatu kelaziman menunjukkan batalnya perkara yang apa? Diambil kelaziman itu darinya. Intinya sekarang ringkasnya, alhamdulillah, untuk kita simpulkan. Nah, di antara syubhat yang memang banyak beredar ini, ini harus kita pahami dengan baik, alhamdulillah. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak berpemahaman tasawuf, berpemahaman sufi kebanyakannya, sehingga mereka sangat anti kalau membahas yang seperti ini. Sangat anti. Nah, dengan cerita-cerita yang mereka buat itu, Syekh Siti Jenar sesat gara-gara mempelajari asma wa sifat tidak benar. Akhirnya jatuh dalam pemahaman hululiyah, pemahaman manunggalin kaula gusti, kata Jawanya. Paham, Ridwan? Ridwan paham jelas. Nah, yang lain, yang orang Sumatera, paham tidak? Maksudnya manunggalin kaula gusti itu bersatunya antara hamba dan yang disembah, yaitu bersatunya antara makhluk dan khaliknya. Ini keyakinan wahdatul wujud. Makanya mereka ingin lari dari itu sehingga tidak mau menetapkan sifat ini. Nah, tidak mau mengatakan Allah itu bersama makhluknya. Kenapa? Karena tidak paham ma'iyah yang dimaksudkan dalam ayat. Dan Ahlu Sunnah Khalifillah sama sekali tidak mentakwil ayat tersebut, tapi memahami sesuai dengan zahirnya bahwasanya kebersamaan Allah itu adalah kebersamaan apa? Apa, Rafid? Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya itu yang dimaksud kebersamaan apanya? Kalau pertolongan itu kebersamaan khusus. Ini kadang yang umum. Yang umum apa? Ilmu. Taib, kebersamaan dari isi ilmunya. Dalam artian semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahuinya. Tingat-tingat ini. Tingat-tingat. Jadi Allah bersama makhluk-makhluknya dari sisi ilmu. dan penglihatan, pendengaran, dan pengaturan. Ini maksudnya. Paham? Paham tak, Fit? Bisa kalau ditanya lagi tidak bisa diapakan? Lain. Lain kebersamaan tersebut, kebersamaan yang sifatnya umum. Ini kebersamaan umum maksudnya kebersamaan Allah dari siapa tadi? Ilmu, pendengaran, penglihatan, penguasaan, dan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, ini yang harus kita pahami. Adapun ma'iyah yang sifatnya khusus, ini hanya diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang Allah cintai. Kebersamaan yang berupa apa, Maulana? Nah, kebersamaan yang Allah berikan kepada Allah, orang-orang yang Allah cintai, maksudnya kebersamaan khusus berupa apa? Pertolongan, pembelaan, ya. Baik, ini pahami dengan baik. Adapun dalam bantahannya, dalam baik poin-poinnya yang antum betul pahami, pokoknya kalau dikatakan ma'iyah Allah itu melazimkan hulul, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk, kita bantah ini batin. Kenapa? Karena menyelisih ijma' salaf. Yang pertama, menyelisih ijma' salaf. Yang kedua, karena akan meniadakan sifat apa? Sifat ulu bagi Allah, padahal sifat ulu adalah sifat yang sabit berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Baik. Kemudian yang ketiga, karena yang kalian katakan itu memiliki kelaziman yang batil yang banyak. Baik. Di antara kelazimannya apa? Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan Allah itu bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan zat, menyatu dengan makhluknya, berarti ketika berada di tempat-tempat buruk, di tempat-tempat yang najis, Allah juga di situ. Ini batil ya, tidak? Kelaziman yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tiadakan. Paham? Sehingga jangan sampai hal ini kita tidak paham. Baik? Pahami dengan baik. Barakallahu fikum. Ada pembelian ditanya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdih.